Selamat datang berpesta kembali. Happy comeback from Kota Baru. Raja Nama, Sobos di atas bos. Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. So come on. Raja Nama, Abang Hairani 012, Neng Ana, get ready for this. Mega Happy berpesta kembali. Happy comeback. Raja Nama, Sobos di atas pos. Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Kali lagi bos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Rampa Mega Kota Baru. Hajar masih only kill, double kill, triple kill, money yang TP. Sambut perayaan pesta berulang-ulang. Happy comeback Raja Nama, Sobos di atas pos. Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Saya kama Raja Nama, Sobos di atas pos. Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Ajar kasih 100 Rudi Lagoy bersama istri tercinta Mama Miranda from Parabai City. Mana suaranya Rudi Lagoy? Happy should night kajar masin teh. Everybody teh. Shake your body teh. Oh, you three. We'll be right back. sekian selamat datang berpesta kembali buat teman terbaik Dr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jida. So come on, Mr. Hayat, Miss Jida. Sudah pasti bahagia Mr. Hayat bersama Miss Jida. Enjoy tonight. Selalu ada Abang Hairani 012 Rudi Lagoy Ipul 99. So mana suaranya Haji Iling Romba Mega Kota Baru. Kurangkah Haji Iling, kurangkah Abang Hairani 012 Rudi Lagoy Ipul 99. Mana suaranya? Hey, selamat datang selalu terciduk Rudi Lagoy bersama istri tercinta Mama Miranda, para bayi Siti, ayak terus Rudi Lagoy, kujat terus Mama Miranda, only kill, double kill, triple kill, are you ready? Hey, selamat datang buatnya Miss Bayah Bohai. So come on Bayah Bohai from Gorogang City. Mana suaranya Bayah Bohai? Are you sweet? Everyone again, Raja Nama. So, bos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Apa tarus Abang Hairani 012? Kurang tarus Neng Ana. Ajar masih, jangan lupa bahagia. Selamat bersenang-senang Raja Nama, so bos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Say come on Raja Nama, so bos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana with Siti Badria. Once again, welcome to the floor, Raja Nama, so boss di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana, Banjarmasin, jump up to the beat. Sayangku, once again get ready putis. Bersenang-senang kembali. My brother, my sister. Raja Nama, so bos di atas bos. Abang Hairani 012. Bersama kekasihnya Neng Ana. So tambah tarus Neng Ana, kurang tarus. Bos di atas bos, Abang Hairani 012. Put your hands up. Once again, buat teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Sudah pasti bahagia Mr. Hayat bersama Miss Jidah. Enjoy tonight. Hey, once again, selamat datang buatnya Bayah Bohai. So, come on, Bayah Bohai from Gorogang City. Sekali lagi Bayah Bohai, mana suaranya? Special MGP Raja Nama, so bos di atas pos. Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Say come on, bos di atas pos. Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Perombak Mega Kota Baru. Segen teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Saya kawan Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Shake your body. Special MGP bersenang-senang buatnya Bayah Bohai from Gorogang City. Sekali lagi Bayah Bohai from Gorogang City, mana suaranya? once again special request Abang Hairan di 012. Baby kembali Raja Nama Sobos di atas bos Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana Romba Mega Kota Baru Bajar Masin Only Kill Double Kill Triple Kill Nani Yak CP Selamat datang buatnya Mai Sanak Unda Rudi Lagui bersama istri tercinta Mama Miranda Barabai. Are you ready? Jadi once again selalu ada Abang Hairani 012 Rudi Lagui Ipo 99 Haji Iling. Selalu ada Abang Hairani 012 Rudi Lagui Ipo 99 mana suaranya Haji Iling Romba Mega Kota Baru kurangkah Haji Iling tambahkah Abang Hairani 012 Rudi Lagui Ipo 99 get ready body. Sekian selalu terciduk Rudi Lagui bersama istri tercinta Mama Miranda. Kali lagi selalu terciduk Rudi Lagui bersama istri tercinta Mama Miranda. Barabai City ayak Rudi Lagui. Selamat datang buatnya Bayah Bohai. Sekali lagi Bayah Bohai from Gelonggang City. Happy Senai. We'll be right back. kembali special request Raja Nama. Sobos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Enjoy Snack, bos di atas bos, Abang Hairani 012, Neng Ana. Everybody, I'm Alvaro Dos Santos. Once again, special request Raja Nama, Sobos di atas bos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Enjoy shooting, put your hands up, anjar masih 10, 9, 8, 7, 6, 6. Once again, buat teman terbaik yang terhayat bersama kekasihnya Miss Gidah. Happy once again, bersenang-senang. Just for you, Ayah Bohai from Gerenggang City. Sekali lagi Gerenggang City, mana suaranya Bayah Bohai? Sobos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Get ready for this. Sekian special request DJ Saril, DJ Andi Bocai bersama DJ Rio Chen. Karena special buat bersenang-senang berpesta kembali, epic comeback Raja Nama, Sobos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Kali lagi bos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Banyak masin teks Take your body ten, everybody ten, nine, eight, seven, six, five, six. Ada apa kau berdiri? Mungkinkah kau bagi cintamu? Special maybe buat teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Gida. Sudah pasti bahagia Mr. Hayat bersama Miss Gida. Happy once again, bersenang-senang kembali. Selamat datang buatnya Bayah Bohai from Gronggang City. So come on, Bayah Bohai, 1, 2, 3. DJ Sari Linglung, DJ Andi Bocai, DJ Rio Chen, Jakan Special MGP, Bos di atas pos Abang Hairani 012, bersama kekasihnya Neng Ana, Romba Mega Kota Baru. We'll be right back. once again special request Raja Nama, Bos di atas bos, Abang Herani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Satu spesial buat bersenang-senang, teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Happy Shnai. Sebagai bis selalu ada Abang Herani 012 Rudy Lagoy Ibu 99 dan suaranya Haji Iling Romba Mega Kota Baru. Bayah Bohai from Gerogang City. Sekali lagi Bayah Bohai Gerogang City, mana suaranya? Everyone second Raja Nama, Sobos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Get ready for this. Happy enjoy buat yang mai sanak unda Rudi Lagoy sama isi tercinta Mama Miranda Barabai City. Special enjoy kembali buat teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah, sudah pasti bahagia Mr. Hayat bersama Miss Jidah. Aku tak akan bisa, aku yang bisa dibuat. selalu ada Abang Hairani 012, Rudi Lagoy Ipo 99. Mana suaranya Haji Iling from Bamega Kota Baru? Kurangkah Haji Iling? Tambahkah Abang Hairani 012, Rudi Lagoy Ipo 99. Again, special request selalu terciduk Rudi Lagoy bersama istri tercinta Mama Miranda, Barabai Siti, Ayak Tarus, Rudi Lagoy, Ujat Tarus, Mama Miranda. Setahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Susahnya Sekian selalu terciduk Rudi Lagoy bersama istri tercinta Mama Miranda, Barabai Siti. Special BGP Bayah Bohai from Gorogang City. Mana suaranya Bayah Bohai? Hajar Masin 3, 2, 1, 0. Dari Yesaril akan make happy Raja Nama Sobos di atas pos Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana Bajar Masif only kill double kill triple kill oh you ready. Make happy selalu terciduk Rudy Lagui bersama istri tercinta Mama Miranda. Kali lagi Rudy Lagui bersama istri tercinta Mama Miranda. Para Bay City ayak Rudy Lagui hujat Mama Miranda happy tonight. Satu lagu baru. Kembali special request DJ Saril, DJ Andi Bocai, DJ Rio Chen. Buat selamat berpesta Raja Nama, Sobos di atas bos Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana Romba Mega Kota Baru. Goyang mabuk, now this one. Please, segaman Gerogang City, Kota Baru. Sampai jumpa Lalu ada Abang Hairani 012, Rudy Lagui Ibu 99, dengan suaranya Haji Iling, Lomba Mega Kota Baru. Megapi DJ Rochen, DJ Andi Bocai, Goyang Mabuk, Put your hands up. Happy once again, teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Sudah pasti bahagia Mr. Hayat bersama Miss Jidah. Special Megapi Bayah Bohai, lagi Bayah Bohai from Gorogang City. Mana suaranya Bayah Bohai? We'll be right back. once again special request. Lalu ada Abang Hairani 012, Rudy Lagoy, Ipul 99. Ada suaranya Haji Iling. So kurangkah Haji Iling, tambahkah Abang Hairani 012, Rudy Lagoy, Ipul 99, Bromba Mega, Kota Baru. Segen Raja Nama, baik idola, bos di atas bos Abang Hairani 012, bersama kekasihnya Neng Ana. Put your hands up sick, everybody sick, sick your body sick, asik. Happy kembali, just for you, Bayah Bohai, from Gerogang City, mana suaranya Bayah Bohai, happy shit like Banjar Masin, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Special MGP, baik kembali Overmix DJ Team, sukses jaya selalu. King Kacili, no this one. Once again, special request buat teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Sudah pasti bahagia Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Bajar masih, are you ready? Semegi Pi Raja Nama Sobos di atas bos Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Bayar masih, only kill, double kill, triple kill. Are you ready? Happy buat yang mai sanak unda Rudi Lagui bersama istri tercinta Mama Miranda Barabai City. Happy once again buat teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Sudah pasti bahagia Mr. Hayat. AJ Shirek Banjar Masih T 9 8 7 6 4 You 3. once again special request selalu ada. Abang Herani 012, Rudy Lagoy, Ipul 99. Mana suaranya Haji Iling from Bamega Kota Baru. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew. Special MGP, baik pembeli Over Mic DJ Team, sukses jaya selalu. Ajar pasin teh, 9, 8, 7, oh, you. Request Raja Nama Bos di atas bos Abang Herani 012 bersama kekasihnya Neng Ana Emission Naik Banjar Masin. Musik Indonesia request. Buatnya Bayah Bohai from Grogang City. Kepi Raja Nama Sobos di atas pos Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Kepi enjoy teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Gida. Raja Nama, Sobos di atas pos Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana Lomba Mega Kota Baru. Special request Raja Nama, Sobos di atas pos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Ada spesial buat bersenang-senang teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Jidah. Langsung selamat berpesta buat Bayah Bohai from Gelanggang City. Happy Shunai. Raja Nama, bos di atas bos, Abang Hairani 012 bersama Neng Ana, Bajar Pasir Teh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. langsung make epic, epic comeback. Mais anak undaru di lagoy bersama istri tercinta Mama Miranda from Barabai City. Make happy buat teman terbaik di terhayat bersama kekasihnya Miss Gida. Happy enjoy yang selalu ada Abang Hairani 012 Rudy Lagoy Ipul 99. Mana suaranya Haji Iling? Special request Raja Nama, bos di atas bos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Saya yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang, dan selalu sayang hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Saril jangan special tank yang berpesta Raja Nama, so bos di atas bos, Abang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Thanks for coming special tank Rudy Lagoy bersama istri tercinta Mama Miranda from Barabai City. Special tank buat teman terbaik Mr. Hayat bersama kekasihnya Miss Gida. See you goodbye. Special thanks selalu ada Abang Hairani 012 Rudy Lagoy Ipul 99 Haji Iling. Sampai jumpa di pesta selanjutnya. Special thanks my sister Bayah Bohai from Gorogang City. So come on, Baya Bohai. Thanks for coming. spesial Teng Raja Nama, Sobos di atas bos, Awang Hairani 012 bersama kekasihnya Neng Ana. Nah, come on, Amega Kota Baru. Sampai jumpa di pesta selanjutnya. Thanks for kami. Teng, DJ Andi Bocai, DJ Rio Chen. Sampai jumpa di pesta selanjutnya. Mana? Lanjut. Selamat malam Banjarmasin. I hope enjoy tonight. Selamat berpesta kembali. Si Raja Kenny, Rio Pranata 672. Banjarmasin, are you ready? Kali lagi Banjarmasin, happy tonight. comeback Mr. Hardy 304 with love Gmail from BTGB Party Binuang. Are you ready? Banjar Masin you got it. Party people. 1 2 3 4 are you ready? Check this out. Welcome back my familyku. Our pemik RPC Porte. DJ Sari Linglung with love the Queen RPC Popi Bolan. Make happy tonight.